niku mengke hasil amale mboten sempurna. Mboten sempurna. Niki pun dadi kenyataan. Artinya bukti pun kathah nggih. Bukti pun kathah. Kathah sangat program napa acara-acara keagamaan sing digawe tiyang sing kudu-kudu gelis terkenal ngoten nggih. Kabeh melu gelis. Para-para marailang. Para buah ngoten gelis. Gelis rontok, urung tuwek wis rontok. Kenapa? Cara oleh mendem niku mboten tenanan. Wit niku lek akar tunjange niku mboten nunjem teng napa? Teng lemah sing jeru sing terlalu gampang rubuh. Ki wit telem sing cangkokan niku gampang rubuh. Mergo napa? Mlebune teng bumi kurang jeru. Wong amal niku lek mlebune teng penyamarane wujude Allah. Napa penyamaran wujud diri kepada kenyataan penampilan Allah niku mboten jeru tenan. Iku gampang ilang. Terus nek wali songo niku barang sepele-sepele ngoten krana ikhlas kan gampang terkenal lho. Kadek nggih mboten gampang ilang. Luku-luku bathok sampai karo karepe barang wong do apal. Lah sing lagu sing anyar-anyar ning ya lah. Jawab apa ris gampang ilang wes, gitu ke? Terlalu aku sing anyar neng tu. Tapi lah sing kuno sing ikhlas sing murni, sing tidak ada kepentingan diri sing reno. Ini ngantos saat ini sing terkenal. Lah sing terkenal itu. Hatiku lima warna ini pula sajane lawas banget. Malah sing asli sing dawuh niku ana pun salah namine sinten Ibnu Ayyad. Ibnu Ayyad niku lahir pada abad ke pun salah ketiga Hijriah. Bisa niku abad 14 niku sik dawuh tombo ati lima warnane kanggo terus sampai diterjemah cara Jawa diterjemah ujian macam-macam karena saking ikhlase. Lek dawuh niku murni dia tidak punya kepentingan macam-macam terhadap dawuh itu sendiri. Padahal jane upama jenengan kok punya kerelaan untuk memendam diri bahwa sifat kesempurnaan yang tumbuh itu adalah dari Allah, sementara saya itu hanya nunut, kok kerelaan itu muncul? Kok terus nisbat itu oleh Allah dihapus juga tidak? Terus apa karo Allah taala kok dibusuk ora apane ora kowe sing ngamal iki ngamalku boten tetep kalih Allah niku nisbat itu terus akan nempel pada sampean dan sebenarnya tidak pernah hilang ngoten lha senajan ibarate ngoten iki digo conto ngoten enten mantu nggih mantu sarjana maratuane jan bangga kalih mantune sing sarjana niku moro-moro kalau orang tuanya digawakan omah apik terus sertifikat macam-macamnya jenenge omah, jenenge tanah terus sertifikat terus muni jenenge mantune niku. Nah, pas boyongan teng omah anyar niku kanca-kancane sing duwe kuliah niku diundang kabeh swara kalih kancane yo golis mendah gelis ya lewat rumah tangga iki oleh rong tahun wis omah apik ngene terus nanti karena dia panjang jombong lugu, kerana dia sarjana tapi lugu. Aku jeneran dua popol. Ini kita belum orang tua. Tenang. Aku jenora kangelan belas gini. Aku karo Jawa ni, wes. Aku yang udah lucu-udah lucu menurut doae. Yang ngeramut putune orang tua. Ngeramut putune orang tua. Karo ngeramut anak orang tua. Saiso-iso aku menurut doae. Itu karo wong tuwa ora bisa iki tanah semene mbane iki pasaran aku kabeh sak sertifikate jenenge. Ijen maroto kok menyang maroto hebat. Lho, muni ngono kuwi lho. Kok terus marotuane terus jabut yo aku kayak kuwi kudu kayakmu masa ngono marotuane. Dan lek perlu malah ditambahi nggih. Ijen mantu kuwi menyang mantu bidan dari cek ngelingi asal usule. Dadi nek niku malah ditambahi kok ya. Lek ngono perusahaan sing kono kok tak jenengno kowe pisah kepala. Jadi sajane wong ikhlas niku mboten kok kudu melepas secara nyata. Kula mboten purun api orang ngono sing dimaksud. Jadi ini hanya soal benar-benar mengembalikan nisbat kepemilikan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok terus Allah taala terus mari ngono jenengan melok ilang isinan boten malah lek perlu niku mengke rono iso dikek dipercaya tenan dititipi ilmu kok dhek pagah kelingan iku ilmuku malah ditambahi kata niku ilmu dikai bondo kok dhek rumang karumangsa melok duwe bondo malah disedekahne dimanfaatne dinggo ngramut masyarakat dinggo menyejahterakan makhluk Allah. Ibu kalau Allah malah ditambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Ibu wong ikhlas niku jane mboten kelangan apa-apa. Namun kelangan penisbatan amal kepada dirinya. Namun niku tok dan pada kekayaan itu juga enggak hilang itu. Enggak hilang kok. Terus tukul kok deh. Enek klopo dipendem. Wujudnya kelapa hilang ya? Nggih. Enak kelapa dipendem, wujudnya kelapa hilang. Tapi kelapa itu hilang tenang. Tapi ngalih bentuk wonten mawon. Dadi ayo, dadi glubu. Malah dadi akeh ta nggih. Munggah terus gunung ndak dhuwur, susu blarake dadi akeh. Susuwe kelapane wah dadi pirang-pirang. Lah wong ngamal niku lek ikhlas, niku kok terus piambake ical niku mboten. Imam Syafi'i ini ku gak ada mazhab ini ilmu disebarno kanthi ikhlas ilmu fokeh, ilmu sulukeh Imam Syafi'i ini pun sedur ini ilmu seurat terus kok terus Imam Syafi'i ditinggal lagi buat ini mazhab Syafi'i salat tindaran yang ini ini sengurui bian Imam Syafi'i lo kato terus padahal itu Imam Syafi'i lahirnya benar abad ke 200 abad kedua jadi tahun 200 pinten gitu. Dulu itu saat itu abad ke-14, 15. Berarti 1300 tahun itu nama Syafi'i terus muncul. Kita gak? Bukan cara woh-wohan. Ini itu kadung mutunya mutu hebat sekali. Jadi sampai kurang-kurang 100 tahun, woh terus. Gak leren-leren. Nenek kula sampean ngamal lah kaya jagung. Agar panen ya sebar. Gak? Dan ini pulau saman rotor-rotor ngamale koyok jagung. Mereka apa? Anggiris panen, sebar ngamal, anggiris oleh apa? Ya gue semangsa ini ku hasilnya. Pengajian anggiris oleh amplop, ya gue semangsa ini ku hasilnya oleh ngaji. Ya akhirnya yang mulai ke pengajian, ya sebar ngaji ini, ya gue sebar. Ini kumpulannya apa-apa. Membutuhnya ikhlas. Jadi ku rotor-rotor ngotin. Mereka apa? Pengakuan-pengakuan itu tak persoalan. Sedoyo perkawis sing urusannya kembali kepada soal cinta keterkenalan dan lalu dia menjadi sesuatu yang di puncak. Yang itu semua bisa membuat cacatnya ikhlas. Dan niku sakjane napa nggih? Dia aja dari cacat ikhlas niku terus goang. Sing guang napa langsung sing guang tauhide. Sing guang imane. Lah kok ngoten? Nggih lah, lah terus mesti niki lillahi taala ngoten terus malih. Li para tuwa, li bojo, li kanca, li tangga, li penggemar, li pendengar, li. Terus Allahe malih boten ketok, langsung cacat to. Lianau imma sukutun nas ane nadhari ilaihim au sukutun nafsi ane nadhari ilaiha. Begi kok iso cacat to kok mergo menungso niku nek kepengin ikhlas kudu berusaha menjatuhkan manusia dari pandangan dia niku lho kok iki gak wujud pengati lho nggih. Kaya kula ngeten iki teng jero ati kudu iso metu kata-kata kabeh sampean iki mboten wujud. Saman pating jenglet niki sejatine mewakili pengawasan Allah kepada diri saya. Sing panjenengan dhewe asline mboten wujud. Begitu pula sak jenenge jenengan nalika nyawang kula ya kudu ngoten. Jenenge Pak Imron iki gak ana sing ana kuwi ilmu sing digo bungkus Pak Imron. Kudune ngoten. Jadi aku gak ngrungokno omongane Pak Imron. Tapi golei ilmu ne Allah sing terselip penjurune bungkus niku.

Nyebut ngadil, kaya ulang ngerti ini amplop, jenereni kau telung penampilan gak enak amplop. Mungkin sing keempat ini kalau alas loyo. Berarti lah kalau mbutin ikhlas. Mbutin ngadil sama jejak. Sama susuk berapa kali pertemuan sama ampun dugi. Lo mengelak terus telepon dengan Mayangkara. Pun mbutin usaha rekaman pun. Lo karena itu kesandungan hati. Kadum maka kalau kita mau benar-benar lari, fafirru ilallah, lari kepada Allah, berarti meninggalkan selain Allah, maka semua ini harus dipendem, termasuk wujud awak dhewe kudu dipendem. Aku jane ra iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Sing ditakjekno kuwi jane duduk ilmu ku, kuwi ilmune Allah. Sehingga biarlah ilmu tampil dengan sendirinya. Kalau itu bisa begitu, gitu. Ibu, insya Allah selamat. Tapi macam aneh, betul lagi. Soalnya kadang-kadang metune riak itu gal titi, betul ketoro kok. Betul ketoro. Pergi, wonten kam ni kita ambak sen bingkeng. Makanya wonten keterangan. Rubah mata kolar riak wa alaika. Hai itulah yang dulu kalku ilaika. Seringkali riak itu bisa masuk di dalam hati, walaupun orang tidak ada yang melihat. Tak ada lagi. Jadi orang ada yang jelek, tapi riak bisa masuk. Karena apa? Dia mengkhayal seakan-akan dia dilihat oleh orang banyak. Dan nasibnya kayak kayak nek ini, nek kulon pun saya pengen apa kok jenengan perlu hadir tengene rekaman ini. Iki jadi dia bantu supaya kulon buatin GR. Lek sampai buatin tengene hadir, justru kulon malah membayangkan. Untuk nalika kula teng studio teng kabin sing sepi mboten enten wong. Suruh kula langsung membesarkan diri khayalan saya bahwa saya nanti akan didengar oleh seluruh pendengar yang ada di Blitar, Kediri, Tulungagung. Malah akhirnya malah kula gak ana sing delok rumah saya didelok wong sak waret-waret. Itu lebih berbahaya lagi. Ya nek sing rawuh kita enak musak materi kan kula anggap wis kanca biasa ngaji biasa kaya biasane. Jadi enggak ada peningkatan frekuensi macam-macam. Ini salah satu cara ya, untuk menutup itu. Kan benar atau tak jadi. Soalnya untuk setingkat kalau panjenengnya, setingkat kalau panjenengan sih kepentingannya tenik gue lah, geblegong soal riaan itu segojangan ya tadi. Nih nyatane jamaah itu di paitu lah, jamaah barang lah, apa biasanya orang. Mana sih sesuai sepure orang jamaah. Ya. Mereka berarti oleh pemandang jamaah lah karena enak paidunan yang bang utawa dilembok. Gak usah enak sing paidun terus pure. Utawa dilembok kok pure. Padahal ya. Sama ini banyak nusak kampung ini paling sergap di sampai ya. Tenang. Orang enak kok sing sergap yang langgar ngumpul sama ini gak enak. Baru dilembok kok sesok perlahan. Itu ya gak ikhlas. Itu riak ya. Baru dilembok kok terus mundur gak ngamal. Itu ya riak pada bawah. Dan belum saling jangan bedanya dilemak terus beda, bu bedanya ku beda mundur, kok beda meningkat. Di paidu kok beda, bu beda mundur, bu beda meningkat. Dan ku gak orang murni, tak bang murni ni ku gusi Allah ku rata uluru telu, gusi Allah sisi terus. Dah lah pokok tidak ni. Dia ini didelok uang ya Allah sisi, saya tidak didelok uang Allah sisi. Dah apa bedanya? Nek panjen bener-bener oleh mengamal lillah tenang lagi mboten enten macam-macam to. Lho kok panjen nggih. Wanya kok niku mboten latihan bener-bener delik. Lah wa bi qadri tahaqquqika bi wasilhumul ya tahaqqaqu laka maqamul ikhlas hatta tatakhallasu fi dalika min ru'yati ikhlasika. Maka sebenarnya dengan setingkat apa kamu mengkumpulkan diri, maka pada setingkat itulah maqam ikhlasmu muncul. Semakin dalam kamu memendam diri, maka semakin tinggi maqam ikhlasmu itu tercapai. Sehingga sampai-sampai ikhlasmu itu pada tingkatan bahwa kamu tidak merasa ikhlas. Sampai ngono sampai. Kalau aku ijek merasa ikhlas kan berarti sinfonismu. Padahal yang disebut ikhlas, puncak ikhlas betul-betul ikhlas itu adalah rahasia Allah. Al-ikhlasu sirri. Ikhlas itu termasuk rahasiaku. Sing tak selehno wadokku fi qalbi man ahbabtuhu. Ikhlasku tak selehno ning gone atine wong sing tak demeni. Lho nganti ku rahasiane Allah. Sampeyan kok wis menfonis yo aku ikhlas. Apa kowe Gusti Allah? Kok wis memutus bahwa kamu ikhlas. Dan mulane lek delok ngriki niki cara hitungan wong bangkrut karo sing gak bangkrut ngoten akeh sing bangkrut timbang sing ora. Mergo wong kata sing GR maksudnya ngamal usah tumpuk aku kadah tiba-tiba bisa diukur teori ikhlas ini itu tiba-tiba akeh sing namung rongsoan tuas ngalor ngidul ditawak no aku duit duit kurang-kurang 100 juta tiba ini ku gambar duit aku duit emas kurang-kurang kilo tiba-tiba bisa diteliti tenang tiba-tiba kuningan lho ngerti lagi banger tadi kemarin gak payu didol tapi ya aja dibuka kuningan-kuningan rita dikelompok-kelompok no sopo ngerti sampai jadi emas tenang ini aku sakit ngerti ini dan wa anna ikhlasa fi ghayati su'uba ala nafsi wa annahu a'azzul asya fil wujud. Panjen kedah kita sadari ikhlas itu bagi nafsu lho nggih, mboten bagi hati lho. Bagi nafsu, nafsu yang paling abot itu nafsu. Bagi nafsu ikhlas itu memang sulit. Sangat sulit. Mergo napa to? Wong ikhlas iku melepas kepentingane nafsu. Kek nafsu niku kudu nuntut aku gakku, amalku, gajaranku, swargaku, kabeh diitung nganggo ku, ngoten lho terus ora ki kenel e. Allah, Allah, kae Gusti Allah, aku ora ngono kuwi. Aku niku nek diomongne penak namung pinten kecapan niku. Namane cek Allah, ora penak ora karuan ngoten niku. Tapi niku tetep jenenge ati niku sepanggah muni. Wis ngaji aku ya ngajiku, nyatane sing tampil aku ya aku. Apa Allah itu kan ya? Nafsu loh, nafsu. Nah, murasakoniku itulah yang namanya jihad. Itulah namanya perang. Memerangi keakuan untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Jangan membunuh akunya, tapi memberantas pengakuannya aku untuk mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Itu yang paling berat. Mereka dengar-dengar terus orang yang salah sasaran. Aku ini dipateni. Sudah sampai-sampai ada orang dua aku belas terus nganu dan itu sok-sok salah sasaran betul ke mulai petuk uang pedi salah-salah kau tadi sak jadi saya kudu diberantas kudu aku nih uang aku nih gawan ke Allah ke saya kudu diberantas nih ku demene aku terhadap sesuatu sing bukan milikku dan itu saya kudu diberantas mana istilah itu fin wujudaka fi ardil khumul pendemen wujudmu ning gone bumi penyamaran sing dimaksud niku boten kok sampean gak oleh wujud ngerti tapi tetap diakui wujud itu ada tapi tidak perlu muncul karena hakikat kemunculan itu adalah penampilan Allah Subhanahu wa taala niku di napa dilatihke semacam angel niku mboten berarti mustahil nggih. Angel itu bukan berarti tidak bisa, tapi memang itu harus melalui jalan yang sulit. Jenenge apa? Akobah, dalan gubet pinggir gunung pisan. Jadi munggah angel gak ati-ati iso jegur jebrang. Tapi ora kok berarti terus moh munggah gunung, sampean mau munggah gunung ya ora bakal roh nunjuke gunung. Sampai wonten seorang sufi terkenal namanya pun Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Syekh Abdullah At-Tustari ini dawahkan nalika dipun sumuni perasa dening santri-santri ini padahal ini dawah dan dipun sumuni perasa ayu syekin asaddu ala nafsi lalu Syekh cara wong riyadhah, wong tirakat, wong berjuang. Iku jenis yang paling abot niku nopo. Lek riyadho latihan melek, tapi kata sing dia ya. Ada melek, ada. Iku kan yo kuat sampe 40 dino gak 12 ya. Latihan luwe. Kirang-kirang tahun merawat gak mangan sego. Nanti sik latihan ngebleng muteh. Tapi kata sing dia, tapi lek sampe latihan dijek mau wong ati gak loro niku. Petuk wong di lho mboten terus ati pada ora lara lho niku. Niku anyar paling abot lek lek wong tirakat kok iso nolong-nolong macam-macam salah akeh sing nekat itu sing sing kuat tadi. Nggih. Mulane dijawab ini ngeten kala sing paling abot ditumpang no nafsu kuwi al-ikhlas. Sing paling abot niku napa? Ikhlas. Lha kok ngeten iki? Ngeten. Mergo li annahu laisa laha fihi nasibun. Mergo ning gone pakom ikhlas kuwi nafsu blas gak oleh bagian. Nafsu iki lho blas gak dijajahi tapi yo wong nyoto-nyoto kangelan terus ora iki bagianmu iki kaya Gusti Allah lho gitu aja. Nafsu ini mongkel-mongkel lho. Wah, iki kaya Gusti Allah iki bagianmu. Padahal nyoto-nyoto sing dilem aku lho ya. Anu lho iki harus dibenar itu sahih. Jadi pak terang-terangan bang ni pusing film sini. Pulau lagi. Nah dulu ini saya studian dia tu mbak ingin nak kenal sing dibenar itu jangan marem buat. Jadi pak nyata-nyata pulau sing film. Dan kok terus karo perjuangan tiga kata pulau tampil, pulau tampil baru ora su nafsu, kowe ora film, sing film Gusti Allah. Kue ini gak oleh apa wah ini tuh cara bisa cilin aja terus pure iya lagi lalu itu gini jawa pun Imam Busairi waktu ini burda itu pun dawakan an-nafsu kaptifli nafsu itu kue bisa cilin dan nafsu itu bisa cilin kabel diakoni kabel diakoni orang-orang yang berbara diakoni itu kaya sepokaku iki makne sapa makku? Ora, makku ae tak pek makmu, ngulo nangis ngene. Lah nafsu kula sampean yo ngono lho jane. Iki ngelmune sapa? Ngelmuku. Ora, ngelmune Gusti Allah. Nangis lho mesti tapi niku mboten. Iku mulane abot ikhlas. Wa qala Yusuf ibnu Husain, Syekh Yusuf bin Husain radhiyallahu anhu dawaken a'azzu shay'in fid dunya al-ikhlas. Ngeten. Angel-angel suwi-suwi ning donya iki, perkara sing paling angel kuwi ning donya kuwi apa? Nek ngamal akeh sing iso. Akeh wong ngamal, akeh wong ngamal. Gitu ge. Sing salat, tahajud, sumi sewu rakaat, ngeten sing saged. Ngaji kitab kurang-kurang ewu kitab iso. Budal mondok mulai cilik sampai kuat ning pondok terus akeh sing iso. Poso naun ngakoni riyadho dalail 3 taun kuat menene sing walau riyadho macam-macam wiridan gedhu ning makome wali songo mlaku sikil kuat niku kakak nggih ngamal niku kata sing kuat tapi sing paling angel niku ikhlas sebab napa secara fisik niku gak ketok napa kok sebab itu akhir mergo niku wau nafsu mereka umat bagian. Wakam acetah itu di iskotiria dari pun saya Yusuf. Sudah sering aku berikhtiar berjuang berusaha kuat sekuat tenaga aku berusaha di iskotiria untuk menggugurkan riak dalam hatiku. Angkol di songko hatiku tapi kita ini pada anak mau kau kau kau sak sebenarnya aku yang butuh tukul diin dalam riak dalam hati ala laun dan akhir yang atas sewerna sing liyane. Mungkin aku riak sing iki so tak kandulani muncul riak sing model liyane. Tak kandulani muncul riak sing bentuk liyane. Ini ya angel ya. Ya angel. Satu nembak. Wonten mari soal ikhlas dipendawakan komentar soal ikhlas menika dipendawakan Syekh Abu Thalib Al-Makki. Syekh Abu Thalib Al-Makki Wonten ing tiyang sing terkenal nggih termasuk piyambake wafat tahun 366 Hijriah. Wafatipun dados saderengipun Imam Ghazali kirang kalih abad. Imam Ghazali menika tahun 300 nggih. Imam Ghazali tahun 300-an. Dan ini tahun 300-an. Jadi itu di Masehi, tahun Masehi tahun 1996. Syekh Abu Thalib Al-Makki dawakan wal ikhlasu indal mukhlisin ikhraju khalqi min mu'amalatil khaliq wa awalul khalqi an-nafsu. Dan dawakan Abu Thalib Al-Makki al-ikhlas, yang namanya ikhlas itu bagi orang yang ikhlas adalah ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk min mu'amalatil khalqi, dari keterlibatan mu'amalah kepada min mu'amalatil khaliqi, ketika kita beramal untuk khaliq, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal untuk Allah selain Allah keluar. Ojo melu-melu, ngoten lho maknane. Keluar, ojo melu-melu. Nggak, monggo. Nggak dikopan kepada Allah itu ada yang melak. Ada yang melak, yang paling dekat juga. Nafsu. Wa'awalul khalqi an-nafsu. Makhluk yang pertama kali dekat dengan amal panjenengan, itu nafsu dewe. Mereka apa? Sing ngakoni amal. Ini pula nafsu dewe. Tidak. Tak wong dia mungkin butuh ketok. Mungkin zaman gak dibuka uang, salat bunyi, tahajud bunyi, salat dulu di juru kamar. Ini kula. Bunyi itu mah bulan lagi. Tak tidak terus pada. Nafsunya ini kumelu. Aku wis tahajud. Nek gane wong terus sesuk tak kabarane ah. Aku ndek bunyi wis tahajud lho. Ada lek ku diumumno. Pengumuman saya sekarang sudah tahajud. Jangan dikatakan orang jelek ya, saya sudah tahajud kok. Itu sampai muncul begitu itu kan dari nafsu dah. Wal ikhlas indal muhibbin, niku wau ikhlas indal mukhlisin. Saniki ikhlas indal muhibbin. Ikhlas bagi para pecinta. Cinta itu melakukan apa-apa bukan untuk dirinya, tapi orang bercinta adalah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Nah, napa niku? Al ikhlas indal mukhibin alla ya'mala amalan bi ajli nafsi. Ikhlas indal mukhibin adalah tidak sekali-kali melakukan suatu amal untuk kepentingan dirinya. Sama sekali baliin amal nanti kepada saya itu enggak gitu. Kalau tidak begitu, wa illa kalau tidak ikhlas bagi mukhibin dakhala alaihi mutalabatul iwad au tasawwufun ila hadhi tab'in. Kalau orang yang mukhibin yang cinta kepada Allah itu tidak benar-benar ikhlas, artinya dia masih punya kepentingan diri, maka di dalam amalnya dia masih ada tuntutan jaluk ijol. Tuntutan jaluk ijol. Atau minimal kengoyoan untuk apa? Jaluk bagian akonono to aku iki sing amal aku ngono lho akonono ngono lho. Niku sik nuntut mawon. Walaupun panik wis kula mboten ndelok swarga mboten napa-napa Gusti. Kalau buatan zaman kayak ganjaran buatan apa-apa macam kulo ngamal lagi ikhlas nanti panjenengan. Tapi lek terus diputus, ya ngamalmu ikhlas, tapi ku duduk bagianmu wong ngamalku kayak ku, ku coba lu melu. Betul sih, kulo karena lek kuat aja. Ini ku sih sedikit tabiat kemanusiaan masih tetap Gusti ini ku ngamal kulo ini. Pakai aku lebih sehat. Kalau dicabut, belum, ya tak apa. Gue jangan sama lu melu, kayak gue kabeh ini. Ini nafsu sih buat-buat. Gila ya. Tapi lah pecinta tidak. Pecinta ini. Kabeh dia ya. orang bojo lak ngoten ditakoki, iki kae sapa makanmu? Iki kok enek wong ganteng iki kae sapa ya, kae wong ayu iki lho sing ngarepku. Sampai awake ora diakoni ya. Iki lho, Guys. Jumene men njaluk bintang bulan gak isine awakku peken, Nduk. Nek lek wong kuwi pinteran. Lah wong sing cinta dumateng Allah pun mboten ngitung bakti wates, mboten ngitung diri. Tapi benar-benar semuanya total untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten malih al-ikhlas indal muwahhidin. Ikhlas bagi orang yang mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Yaiku khurujul falqi minan nadhari ilaihim fil af'al wa tarku sukun wal istiraha bihum fil ahwal. Napa ikhlasi wong tauhid geniku keluarnya makhluk dari pandangan mereka di dalam melakukan amal. Artinya nalika kula panjenengan lakoni amal niku blas, makhluk itu tidak pernah memandang kepada kita dan kita pun tidak pernah memandang kepada makhluk. Mergo napa? Tidak ada yang memandang kecuali Allah. Wong bertauhid kecuali. La nadhira illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Begitu pula ana la anzuru illallah, saya tidak melihat siapapun kecuali Allah. Berarti makhluk kemudian keluar sudah, keluar dari arena ini, arena pengamal. Sehingga dari sikap yang demikian, maka dia tidak pernah merasa tenang, dia tidak pernah merasa enak ketika suasana-suasana batin bersama Allah itu ada makhluk-makhluk lain yang ikut-ikut campur di situ. Nanti kok dia mbak ngamal kok menjuru hati cek perhatian orang lain itu kerasa kerjel, kerasa gak enak, kerasa kerjel. Soalnya tadi kok gini pun saya udah gitu. Jadi contoh lek tanam benar. Nanti kalau orang itu cengkrama dengan pacarnya mojok ya. Mojok genak geni wong loro ngoten. Terus saya sing delok wong liya ngoten lagi mboten penak. Ngoten ya. Mboten penak to niku keganggu. Begitu pula seandainya panjenengan pas ngomong-ngomong karo pacare sing paling dicintai dan hanya satu-satunya itu dia punya pacar. Moro-moro pacare niku enek wong liwat terus mulai kan delok terus sampe tersinggung ya. Begitu pula orang yang muwahhid yang hanya satu kepada Allah amalnya itu, dia tidak pernah berpaling melihat selain Allah. Begitu pula orang lain tidak boleh melihat dia ketika dia beramal kepada Allah. Artinya bahwa hatinya itu nyantol dengan Allah lah iso wong dia gak oleh melu-melu mukumi, gak oleh melu-melu merasa respect, tak rasanya diri oleh ibadah ke Allah. Mula panjenengan lek kepengin ngrasakno niku wau ya tetep modale sami kali siji wau kudu napa memandang wujud di dalam bumi penyamaran. Wa idza akmala al-'abdu nafsahu, kalau seorang hamba sudah mau masuk ke dalam penyamaran, dalam pemendaman wujud tadi, wa alzamaha tawadhu wal mazallah, dia selalu memposisikan diri di dalam posisi tawaduk dan kehinaan di hadapan Allah. Wastamarra ala dzalika, dan terus menerus suasana itu dilakukan. Sara lahu khuluqan wajibillatan bihaitsu la yajidu li dha'ati alam. Akhirnya posisi rendah, posisi hina itu menjadi perilaku hariannya dia, sampai itu menjadi watak dia. Sehingga ketika dia diletakkan pada posisi yang paling rendah sekalipun, dia tidak pernah merasa rendah. Berkata apa? Rendah di mata manusia itu sebenarnya adalah istirahat dan tanggung jawab ngurusi manusia. Karena apa? Ketika saya rendah, tidak dipandang oleh manusia, berarti saya langsung hanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nalikane aku mojok karo pacarku nang pojokan, enek wong liwat gak ngrekenaku, Wong liwat gak ngreken aku, wong liwat gak kenal aku, beneran. Gila ya, menjadi tempat-tempat rekreasi, dan tempat duduk di satu pojok tempat rekreasi itu, terus tengene, apa ni kan tengene naungan lalu tengene duduk, gila. Ia terus jiwaan mau ngelurut tak, mau ngomongan di kono. Ya enak mau ngeluat ngeluat ini ya akeh. Tapi jangan reken. Kan semakin asli. Ya jel, si ngeluat ada tong gode, si zaman kenal. Tunggu gue ini, lho gue bingung lah, gue norai. Artinya ketika kita memandang makhluk itu sesuatu yang benar-benar nyantol pada hati kita, selain Allah, maka ketika kita berhubungan dengan Allah itu akan mengganggu berhubungan kita. Nah, kok panjenengan dhiyek wong sithik mawon sampun pun gelo. Tapi lek wis kulino. Pun kulino apa? Pun kulino ina, pun kulino asor, wis gak terkenal. Ukuran gak terkenal iku dhewe lho. Teko ya ora nek sing ngreken, upama gak teko ora nek wong nakokno. Niku ukuran wong terkenal, gak terkenal. Teko renek wong reken, gak teko ora nek sing nakokno. Niku jenenge wong kumul tenan. Kumul niku ukurane sampe ngoten niku. Lah beda lek aku dadi pembicara. Pengajian yang akan di mau idho hasanai oleh yang terhormat Kyai Jaras Umar Jamal dari Jombang. Lha niku kok terus Kyai Imran kaya kula niku terus ora teko ngoten. Lha niku kabeh dene apa to? Ayo ning di karawur-awur ngene. Upama teko jadi perhatian. Lha iku wis awu, ngoten. Itu jenenge dereng kumul. Dereng kumul. Sing penting lah pun posisine ngoten niku terus mundi napa terus kula kudu ndelik terus diundang ora teko terus malah ditakok-takok terus to nggih. Malah dadi terkenal niku mengke. Lha wis lho nggih. Mesti nek kudu teko kok gak teko-teko malah dadi terkenal. Tapi ya biasa mawon lah, kaya teko-teko lah iso gak iso teko ya wis gak apa-apa rasa gelo. Dilem ya ora apa-apa, gak dilem ya ora apa-apa. Posisine kaya wong ngaten iku aku. Ya didelok ya ben wong kadare ora kenal ae. Gak didelok ya ora apa-apa, didelok ya kono. Jadi akhirnya mungkin sakit apa? Ketika mungkin dia diperlakukan hina, dia tidak merasa sakit. Wala lima dalaihi ta'aman, dia tidak punya tokman, tidak punya rasa hina sedikit pun. Karena apa? Dia berada di sebelah manapun, dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia di dalam kehidupan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggih. Mas yo nuwun sewu iki cara gawe conto nggih, iki gawe conto liya. Nek wong apa wis kenal karo sing di omah. Kenal karo sing di omah. Lah sing di omah pas bawa pesta besar-besaran. Wis pestane pokoke luar biasa lah. Sing tamu VIP niku pun teng pinggir panggung kabeh. Tamu sing terkenal-terkenal itu dipilih kan. Nah, yang baik delalah oleh gue lumpur itu kan guru itu pojok sing orang kan. Tapi justru sing di omah itu malah nyanding itu dia baik. Mesin di omah ya nyaman di sana. Mereka seluruh hal diserahkan oleh panitia, sing di jauh itu malah gede. Nah, terus jejeri, mengatakan ke akrab, jejer, boleh pernah ngomong ngakil malah repot. Cah, dah, menulis ini, gini. Ini awam tukang parkir gini, jua kumang legeni. Ya ina lah deh, yang jejeri tukang parkir. Tapi malah akrab harus yang dioma. Jadi ini harus, gak ngerasa ina lah deh. Mas yo panggonan jagungan ini tukang parkir, tapi kerana dijejeri harus yang di pesta itu, masa ngerasa ina. Lagi betul. Sate mawon wis biasa wis. Malah lek ndelik dicak ketara. Iku lek aku gak iku sing kancane sing di omah apa dosa apa malah kesel, malah lek ndelik golek mawon ya mbak. Iku. Lah mun dadi ngoten iku dari pakina izin tata zakka nafsuhu. Ketika orang diletakkan pada posisi yang paling rendah tidak merasa rendah, ketika diletakkan posisi yang tertinggi di mata manusia juga tidak merasa lebih tinggi, tetap podo-podo, maka disitulah namanya nafsunya sudah bersih. Itu namanya qad aflaha man tazakka. Orang yang benar-benar bejo mampu membersihkan nafsunya. Wa yastamiru binuril ikhlas qalbuhu. Ketika posisi sudah begitu, maka di dalam hatinya akan menyinar cahaya keikhlasan. Kalau sudah begitu, wa yanalur min rabbi a'la darajatil khususiyah. Justru ketika dia mampu menekan niku wau perasaan hina, ketika dalam posisi hina justru dia mendapatkan posisi khusus, derajat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kan ada umat kenal khusus karo sing diomahe, sing ada dipethuki teng awan tukang parkir, dia baik tidak merasa gendong atau malah beneran. Justru begitu itu dia mendapatkan perhatian khusus dari yang punya rumah. Tidak perlu suatu saat dikai handphone dia baik. Nggo yo sing ngaco honel yo gampang kok tidak. Hubungi ya akhirnya wong liya ora ono ndek rugi sik. Lho posisi khusus kok nggih. Yo sing ajeng penampilan akhire yo edal-edal kaose biasa atau ono nene yo ora lec biasa sandalan jepit numpak sepeda ontel ngoten. Tapi dikai handphone karo bos. Sewaktu-waktu ana program apa proyek apa dituduh rugi sik malah. Mana pun kaget lah anak uang dia tahu sarungnya ngepir, pambilin kata di setrika kuplu yakban nyadam edalete uyam yu ngetan tiba-tiba arep anak terus diwapor roh disek murkuan itu dia sampai ada derajat khusus ya, dia mendapatkan posisi khusus karena oleh latihan ikhlas sejak awal wa yasulu ala awfari nasibin minal mahabbah ala hakiki ya. Nah, dari situlah dia nanti akan mendapatkan bagian yang sempurna, nggih. Bagian yang sempurna yaitu mendapatkan rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Krono napa? Nah, mahabbah yang sempurna itu nalika wis gak ana sing ikut campur. Jadi sing ora campur jadi urung sempurna mahabbah. Mantan teng kuwadi ya seneng, tapi cek didelok wong akeh kok iso urung sempurna. Mantan yang sempurna sebenarnya ternyata harus menjuruh kamar orang lorotok orang yang liane gitu ya. Di saat itu maka dia diposisikan tidak seperti di kuadi menjuruh kamar sembarang pak bunyi dicokloi kabeh ya. Tadi yang di kuadi itu menjadi baju kebesaran gitu ya, nganggu puluk, nganggu belakang, nganggu peris macam-macam, nah lewat yang kuadi ini gitu ya, bursa ini menjuruh kamar malah dicokloi kabeh. Karena makamnya sudah makam khusus ya seperti itu, maka justru saat itu akan tertuang mahabbah yang sejati antara Allah dan kawulane, antara kawulane dan Allah. Akhirnya dia mendapatkan radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada dia dan dia ridha kepada Allah. Maka kalau sudah begitu dia akan dipersilahkan oleh Allah. Silakan fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Terus kan gulak-gulak gue diri gue lah. Surah usah formalitas nol-nol. Surah usah undangan macam-macam. Gulak gue diri gue lah. Tidak perlu gue buka mati. Kalau ini ngajam gue ya kena. Tidak perlu gue. Loh itu persilahkan. Okay. Karena apa? Ketika dia masuk itu benar-benar sudah tidak ada pretensi macam-macam. Dia kenal bukan karena jabatannya. Dia kenal bukan karena milik apa-apanya. Dia juga tidak mengharapkan subahnya. Panjang dia akrab. Jadi kan wangi itu ibadah dia genep ora karena wangi ora enak tujuan dia. Dia menghadap Allah bukan karena apa-apa. Ora pengin ganjarane, ora pengin nekam pengalame makhluke, gak kepengin wis pokoke butuhe Allah. Nah, di saat itulah maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wonten sedhalipun komentar malih saking Syekh Abu Thalib. Syekh Abu Thalib Al-Maki terus dawuh wau. Wa mata zalla fi nafsi wa tadha'a 'inda nafsi, falam yajid dzillat ta'man wa la ta'ati hisan. Faqad sarra dzullu wa sarra dzullu wa tawadhu'u kaunahu. Wa hadza la yakrahu dzamma min al-khalqi li wujudi nafsi fi nafsi. Wa la yuhibbul madha minhum li faqdil qadri wal manzilati fi nafsi. Fasarati dzillah wa du'a sifatan lahu la tufariku lazimatan luzuma zabalati li zubbar. Nek uang ini pun latihan kumul latihan ini kau mesti amat ini kau okay? Sampai us ganyak sing reken sampai pada dirinya itu terjadi posisi yang hina sampai dia bener-bener asor tawaduk sing bener-bener tawaduk maka dia asor tidak merasa asor, dia hina tidak merasa hina. Maka ya, kehinaan dan keasoran itulah yang menjadi sifat dan keberadaan dia. Akhirnya malah dia menjadi eksis seperti itu. Ngoten maknane. Wis menuhi modele, ngoten beneran. Jadi wis akhire wong ya maklum, ora usah katik renor-reno, mbok katik gawe kursi api-api wong kuwi wis jarno. Malah katene akhire. Wong wis dadi pegaweane, wis dadi sifate. Nah, sampai akhirnya keasoran kehinaan itu memunculkan sikap apa? Dia tidak pernah merasa sengit ketika makhluk maju. Jadi Pak Ibu yora jengkel, berkumpulnya nyoto-nyoto dia itu kekurangan. Dia dilem yora melek, terlalu dia gak merasa dua popo. Duh, akhirnya cuek. Nah, ya omong saat ini apa sebenarnya? Cuek. Karena dia merasa tidak punya derajat, tidak punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Namun kaya ngoten niku. Wa rupama fakhara bihi ma li adam nazar ila naqsihi ma fa hi wilayatun azima lahu min rabbih qad wallahu ala nafsi wa malaka wa alaya faqahara bi izhi wa hadha maqamun mahmudun mahbud wa ba'dahu maqamul mukasafat bi asraril ghuyub. Kesimpulannya, Letia Bayer sampun meletakkan bahwa dina itu milik saya, kemuliaan milik Allah. Langsung posisinya jelas, dina milik saya, kemuliaan milik Allah. Maka di saat itu, dia justru lebih bangga ketika dia benar-benar hilang dari peredaran perhitungan manusia. Tapi dia hanya benar-benar menghitung bahwa saya ini makhluk Allah. Loh. Di saat itu malah kadang-kadang oleh Allah diserai sembarang kali. Moro metu karomahe. Moro wong gundulei. Moro dia diparingi rahasia-rahasianya Allah. Maka banyak kegaiban-kegaiban yang asalnya menjadi simpenan Allah, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kepentingan macam-macam. Tidak pernah mengkhianati titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini wong ikhlas. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu dados tiyang ingkang ikhlas bener-bener dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang mukhlisina yang ingkang boten gadah kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tutup kami tunggu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa baraka ala sahabati rasulillah jaman alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fina allahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi wa man yahdihi al-khayra kullihi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.